Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kembali kita lanjutkan membaca Shahih Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abi Al-Hais Al-Hanafi rahimallahu taala. Kita masih di halaman 41 di catatan kaki. Kama yakulu At-Tanawiyah, sebagaimana dikatakan At-Tanawiyah fi dhulmah, tentang Tuhan kegelapan. Catatan 1, ay anna dhulmata, yaitu Tuhan kegelapan, itulah yang menciptakan kejelekan. Kemudian kama yakulu Qadariyah, dan sebagaimana perkataan Qadariyah fi af'alil hayawan, tentang perbuatan hewan. Catatan lagi, wadalika anna kullama anna kulla 'abdin yakhluqu fi nafsihi tuna tadakhuli iradatihi subhanahu fihi. Setiap hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri tanpa tadakhul, campur tangan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala fihi, pada perbuatan hamba. Dan waktu kau Qadariyah, ini keyakinan Qadariyah, baik dari kalangan Mu'tazilah ataupun yang lain. Kama yaqulul falasifah ad-dahriyah atau ad-duhriyah, ini di doma yang tepat, sebagaimana dikatakan oleh falasifah ad-duhriyah, um alladzina yanfa'una rububiyyata, mereka itulah orang-orang yang mengkaji rububiyyah, bahasa bebasnya ateis. Bayaja aluna Tuhriyah itu mengkari rububiyah, ingkar Tuhan. Dan mereka jadikan perintah dan larangan serta kerasulan dari Allah adalah min qabilil mustahil, adalah dari jenis hal mustahil. Mereka yang mengkari adanya tawaf wal iqab, berarti mengkari adanya akhirat. Wakanu yudifuna an-nawazila bihim iladduh, mereka menisbatkan berbagai macam kejadian yang menimpa mereka kepada sang waktu, maka mereka lantas mencaci maki waktu. Kemudian dan sebagian dikatakan oleh falsafah Tuhriyah tentang gerakan al-aflak, benda-benda langit, atau gerakan jiwa, atau al-ajzam atau bidiyah, atau raga yang bersifat alami. Catatan kaki, di mana mereka mengatakan bahasanya gerakan benda-benda langit itulah menjadi sebab terjadinya peristiwa. Wa'ana aflak dan bahasanya falak, alatiyah qatimah indam, yaitu qatim menurut mereka, itu mu'athiratun, itulah yang memberikan pengaruh. Karena haulai, maka semua mereka menetapkan perkara-perkara yang baru tanpa ihdasillahi iyaha, tanpa diciptakan oleh Allah. Maka mereka musyrik dalam sebagian rububiyah, dan banyak dari orang-orang musyrik Arab dan yang lain. Qad yadunnu, terkadang mereka punya sangkaan pada sesembahannya ada sedikit kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat tanpa diciptakan oleh tanpa diciptakan oleh Allah. Ya, maka banyak orang musyrik Arab itu punya anggapan bahasanya pahala mereka bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini menunjukkan bahasanya keimanan orang musyrik Arab tentang rububiyah Allah itu tidak sempurna. Karena sebagian mereka, bahkan di sini katakan banyak dari mereka, menetapkan adanya manfaat dan mudharat bisa diberikan oleh sesembahan-sesembahan mereka. Maka salah besar orang yang berkesimpulan tauhid rububiyah yang ada pada orang musyrik Arab adalah tauhid rububiyah yang sempurna. Contohnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat subuh di Hudaybiyah ala istri setelah sama'in hujan kana minal lailati yang terjadi semalam. Tatkala insyaallah selesai dari salat, Nabi menghadapkan wajahnya pada manusia lantas mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Para sahabat mengatakan, Allah Rasulullah a'lam. Qal, Allah Ta'ala berfirman, jadilah di pagi ini di antara hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan, kami diberi hujan dengan anugerah Allah dan kasih sayangnya, itulah orang yang beriman denganku dan kafir dengan bintang. Adapun orang yang mengatakan, mutirna kami diberi hujan binau ikada oleh bintang ini dan itu, nah ini yang jadi mahal syahid. Mereka meyakini bahasanya bintang itu menurunkan hujan. Berarti ada selain Allah itu yang memiliki manfaat dan bahaya. Pada dika kafirun bi, maka dia adalah kafir denganku dan beriman dengan bintang. Syahid dari hadis di atas adalah mutirna binau ikada wa kada. Jumhur ulama dan ini adalah pendapat Syafi'i mengatakan bahasanya dimaksud dengan nisbatul matar, penisbatan hujan kepada bintang yang diucapkan oleh orang musyrik jahiliyah adalah nisbatu ijadin wa insya'i, penisbatan pemujudan dan penciptaan. Jadi ya, terjemah yang pas menurut jumhur semua ulama dan ini pendapat Imam Syafi'i, mutir nabi nawika dapat kata itu terjemah yang pas, kami diberi hujan oleh bintang ini dan itu. Ya, itu artinya oleh. Bahada mayasamuhu, dan inilah anggapan orang jahiliyah dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, falamma kana hadha syirku fi rububiyyati mawjudan fin nasi bayyana al-qur'anu butlanahu kama fi qawli ta'ala mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullun ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhu fata'ammal hadha al-burhana al-bahira bi hadha al-lafzil wajizil zahiri fa innal ilaha al-haqqa la budda an yakuna khaliqan fa'ilan yusilu ila abidihi an-naf'a wa yadfa'u anhu ad-dharra walau kana ma'ahu subhanahu ilahun akharu yusyrikuhu bi mulkihi lakana lahu khalqun wa fi'lun wa hina idzin fala yardu tilkal syirk fala yardu tilkal syirkata bal in kudiro in qadara ala qahri zalika syariki wa tafarudihi bil milki wal ilahiyati dunahu fa'ala fa illam yaqdir ala zalika in farada bi khalqihi wa zahaba bi zalikal khalqi kama yanfaridu mulukul dunya ba'duhum an ba'din bi milkihi idza lam yaqdir al munfaridu minhum ala qahlil akhari wal uluhi alaihi falabudda min ahadi thalathati umurin imma an yadhhaba kullu ilahin bi khalqihi wa sultanihi wa imma an ya'lua ba'duhum ala ba'dih wa imma an yakunu tahta qahri milki wahid malikin wahidin yatasarrufu bihim kaifa yasha'u wa la yatasarrufuna bihi bal yakunu wahdahu wal ilahu wa humul abidu al marbubuna wal maqruburuna min kulli wajhin. Nah, ya, maka kemusyrikan berdasarkan perangkat sebelumnya, kemusyrikan dalam rububiyah itu satu hal yang tidak terjadi pada manusia. Jika kemusyrikan tersebut secara rububiyah, dalam rububiyah secara total, ya, maka yang imtina, yang ma'lumul imtina, yang jelas mustahil terjadi di manusia adalah kemusyrikan dalam rububiyah dalam bentuk menetapkan adanya dua pencipta sama persis sifat dan perbuatannya. Kalau ada dua pencipta namun perbuatannya beda, seperti majusi punya dua Tuhan, Tuhan kegelapan dan cahaya, namun beda kekuatannya. Tuhan kegelapan itu yang menciptakan yang baik-baik, yang jelek-jelek, sedangkan Tuhan cahaya menciptakan yang baik-baik. Maka ada. Namun yang maklumul intina, yang mustahil ada, adalah kemusyrikan dalam rububiyah dalam bentuk menetapkan, meyakini adanya dua pencipta jagat raya ini yang sama persis. Demikian juga, atau kemusyrikan dalam rububiyah dalam sebagian perkara, dalam sebagian perkara. Baina dzaa batul musyrikin ila tsamma khaliqan khalaqa ba'dal 'alam. Kemusyrikan dalam rububiyah itu cuma dijumpai dalam bentuk adanya pencipta yang menciptakan sebagian jagat raya, semacam Majusi, ya, kemudian Qadariyah yang mengatakan manusia bisa menciptakan perbuatannya sebagian saja. Ya, atau kemudian aliran-aliran yang lain. Nah, itu yang yang ada di dunia manusia dalam masalah kemusyrikan dalam rububiyah, termasuk di antaranya adalah orang-orang musyrik Arab yang memiliki kemusyrikan dalam rububiyah dalam sebagian perkara. Ya, falam makana hadza syirku, maka tatkala kemusyrikan semacam kemusyrikan dalam rububiyah semacam ini itu ada di tengah-tengah manusia, maka Al-Qur'an menjelaskan kebatilannya. Sebagaimana yang Allah firmankan Surat Al-Mu'minun ayat 91, mata wadallahu min waladin, Allah tidak memiliki anak, wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada ilah di samping Allah. Idzan, jika demikian, jika ada ilah selain Allah, niscaya akan pergilah masing-masing ilah dengan makhluk yang dia ciptakan, wala ala ba'dhum ala ba'd, dan yang sebagian ilah akan mengalahkan sebagian yang lain. Maka renungkanlah hadal buahan, bukti al-bahir yang mencengangkan ini. Wabi hadal lafzi, dengan kata-kata yang ringkas, al-dahir yang jelas. Maka di sini kata Ibn Bil'is al-Hanafi, ayat ini Al-Mu'minun 91, itu lafadnya ringkas namun bukti tentang keesaan Allah dalam rububiyah satu hal yang sangat jelas. Pokoknya, maka ilah yang betul-betul ilah, tidak boleh tidak, dia adalah pencipta dan pelaku. Dia berikan kepada penyembahnya manfaat. Dia cegah dari penyembahnya bahaya. Seandainya ilah yang hak tadi mau miliki ma'ahu bersamanya ilah yang lain, yang bersekutu bersamanya dalam memiliki jagat raya, lakana lahu khalqun wal akhar. Niscaya ilah yang kedua itu juga memiliki makhluk dan memiliki perbuatan. Kemudian, dan pada saat itu, fala yardha tilka syarika. Lantas, tentu ilah tersebut tidak ridha adanya adanya sekutu dalam kepemilikan. Maka yang akan dilakukan, jika dia punya kemampuan untuk menundukkan si mitranya sehingga dia bersendiri menjadi pemilik jagat raya dan ilahiyah tanpa mitranya, tentu dia akan lakukan. Jika dia tidak mampu bersendiri dengan makhluknya, maka yang akan dilakukan adalah pergi bersama makhluknya. Kita pergi ke tempat yang lain saja, yang tidak diganggu. Ya, tidak di tidak kemudian disaingi ada sekutu. Nah, ini persis seperti bersendirinya para raja atau penguasa dunia sebagiannya dari yang lain dimilikihi atau dimiliki dengan kepemilikannya. Ini telah yang dilakukan oleh para raja dunia idalam yaqdir al-munfaridu jika tidaklah mampu yang bersendirian dari mereka mengalahkan raja yang lain, berulu dan mengalahkan raja yang lain, maka tidak boleh tidak ada satu dari tiga kemungkinan. imma boleh jadi setiap ilah itu akan pergi dengan membawa ciptaannya dan kekuasaannya ke tempat yang lain. Daripada bersekutu, mending punya wilayah yang sedikit namun independen. Nah, itu cara berpikir para raja. Ya, wilayahnya kecil namun ya tidak boleh ada dua matahari. Nah, ya, daripada ada dua matahari, lebih baik kita menyendiri. Namun eksis, independen sendiri. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kalau tidak, wa imma ayya'lu wa ba'du ala ba'd. Yang satu ilah itu akan mengalahkan ilah yang lain. Bagaimana satu raja mengalahkan raja yang lain? Kemungkinan yang ketiga, mereka di bawah kekuasaan satu pemilik. Yang pemilik ini akan mengatur mereka sesukanya. Dan mereka tidak punya kemampuan untuk mengatur badannya. Dan jika demikian keadaannya, yang bisa mengatur inilah huwal ilah. Dialah ilah yang sesungguhnya. Sedangkan yang diatur dan tidak mengatur, itulah al-abid. Dia adalah hamba yang dipelihara, yang ditundukkan min kulli wajhin, dari segala sisi. Maka sebagaimana di dunia kekuasaan para raja dan para penguasa, ketika ada dua penguasa, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, satu mengalahkan yang lain. Maka kemudian nanti ada raja yang di bawah sang raja, yang karena sifat para raja tidak mau ada kemudian matahari kembang, ada dua matahari, itu sifat mereka. Kalau daripada kalau ternyata tidak bisa mengalahkan, ya lebih baik menghindar, cari tempat lahan kosong tersendiri dengan kekuasaan tersendiri. Itu kalau bisa menghindar. Kalau dua-duanya tidak bisa, akhirnya yang satu tunduk pada yang lain. Nah, demikian juga untuk jagat raya ini. Seandainya ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ada tiga kemungkinan tadi. Maka di ayatnya dikatakan, "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa." Ya, maka boleh jadi akan menyendiri dari tempat yang lain. Ya, sehingga tidak ada matahari kembar. "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa." Atau wal ala ba'dum ala ba'd. Atau yang satu menundukkan yang lain. Nah. Wan juga bu Andrew alami jadi baca bu Andrew he bin adali bin adali bin adali dari Latin. Dalilin. Bin adali dalilin ala anna mutabirahu ilahun wahidun, wamulkun wahidun, wamalikun wahidun, wamalikun wahidun, warabun wahidun, la ilaha lil khalqi ghairuhu, wala rabba lahum, wala rabba lahum siwahu. Kama qadala dalilun dalil tamanuhi ala anna khaliqal alami wahidun la rubba ghairuhu wa la ilaha siwahu wadhalika tamanuhun fil fi'li wal ijadi wa hadha tamanuhun fil ibadati wa ilahiyati aku ma istahilu ayakuna lil fakama. Pakama istahilu ayakuna lil alami robbanil khaliqani mutakafiani kadzalika istahilu ayakuna lahum ilahani ma'budani fa'ilmu bi anna wujudal alami an soni'aini mutamasilaini muntani'un lidatihi mustaqirun fil fitri ma'lumun bisurihil akli butlanuhu faqada tabtul ilahiyatun faqada tabtul ilahiyatun sunaini al ayatul karimatu muwafaqatun lima tasbutu lima sabata wastaqara fil fitri min fil fitri jamaknya fitrah Al-ayatul karimatu muwaqqafatun lima sabata wa istaqara fil fitri min tauhidil rububiyyati. Dalalun musbiratun mustajimatun li tauhidil ilahiyyati. Wa qaribun min makna hadzal ayati qawluhu ta'ala. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Nah, intizam dan ketaatan jagat raya seluruhnya ini, wa ihkam demikian tertata bagusnya keadaan jagat raya ini, min adali dalil, adalah bukti yang paling nyata bahasanya yang mengatur jagat raya ini adalah satu ilah saja, satu pemilik saja, satu rob saja. Tidak ada ilah bagi makhluk selain dia, tidak ada rob bagi makhluk selain dia. Kama padala dalil tamannu, sebagaimana dalil tamannu telah kita bahas ya, dalil tamannu ya, telah kita bahas. Sebagaimana dalil tamannu menunjukkan bahasanya pencipta jagat raya itu satu, tidak ada rob selain dia dan tidak ada ilah selain dia. Fadzalika tamannu'un fil fi'li wal ijad. Maka itu adalah dalil tamannu berkenaan dengan perbuatan dan penciptaan jagat raya. Wa hadza, dan ini adalah dalil tamannu berkenaan dengan ibadah dan ilahiyah. Maka sebagaimana mustahil ayakuna lil alam jagat raya ini punya dua rob, dua pencipta yang sekufu, kadzalika demikian juga mustahil bahasa jagat raya ini memiliki dua ilah ma'bubat dan yang disembah. Kita lihat catatan kaki. Ayakuna dalil tamannu, artinya dalil tamannu Allah diukariu yang menunjukkan tauhid rububiyah, ya tadammanu itu mengandung man al-fi'li wa san'i wal insya'i li ghairillah, tercegahnya adanya perbuatan yaitu penciptaan dan penciptaan bagi selain Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itulah satu-satunya pelaku yang mewujudkan, yang menciptakan lihat dal kauni jagat raya ini tanpa sekutu baginya. Ai anna adalah tauhid uluhiyah, artinya bahasanya dalil-dalil tauhid uluhiyah menunjukkan terlarangnya memberikan ibadah berupa salat, puasa, zakat dan haji serta nadar dan yang lain kepada selain Allah. Fal ilmu, maka pengetahuan bahasanya adanya jagat raya yang diciptakan oleh dua pencipta yang sama persis itu satu hal yang mustahil dengan sendirinya. Maka pengetahuan ini mustaqirun, sudah terpatri dalam fitrah manusia. Pengetahuan ini maklumun, diketahui dengan akal yang sehat, diketahui betulanuhu ketidakbenarannya. Maka demikian juga batallah keyakinan adanya dua ilah. Al-ayatul karimah, maka ayat di atas mencocoki masa bata apa yang ada dan terpatri dalam fitrah berupa tauhid rububiyah, menunjukkan dan menetapkan dan mengharuskan adanya tauhid ilahiyah. Faqarib minha min makna hadil ayat, maka mirip dengan makna ayat di atas Al-Mu'minun 91 Ramadhan di surat Al-Anbiya 22. Laukan nafima alihatun ilallah lafasadata. Yang ini adalah dalil tamannu fil ibadah wal ilahiyah, dan bukan dalil tamannu fil fi'li wal ijad. Nah, kemarin telah kita baca, atau sebelumnya telah kita baca, ada sebagian orang ahli kalam itu beranggapan bahasanya Al-Anbiya 22 itu dalil tamannu fil fi'li wal ijad. Padahal yang benar bukan, ini bukan dalil tamannu fil fi'li wal ijad, namun ini dalil tamannu fil ibadati wal ilahiyah. Nah, وقد ظن الطوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعث بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون متعددة خبرنا كون، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. نعم. Waqad dhanna tawa'ib dan sejumlah orang menyangka bahasanya Al-Anbiya 22 anna hadha, bahasanya ini yaitu Al-Anbiya 22 dalil tamannu' yang telah lewat penyebutannya, yaitu dalil tamannu' dalam Al-Fiqh wal Ijad. Wa huwa annahu, yaitu seandainya jagat raya ini punya dua pencipta dan seterusnya, mereka lalai dari isi ayat, dari konten ayat. Karena Allah mengkabarkan seandainya di langit dan di bumi ada ilah-ilah, banyak ilah selain Allah. Maka sehingga ini adalah dalil tamannu fil ibadah wal ilahiyah. Kenapa? Karena ada kata-kata alihatun. Ini berupa Allah tidak lam yakun tidak mengatakan laukana fihima arbabun. Nah, kalau laukana fihima arbabun baru pas kalau dijadikan sebagai dalil tamannu' fil fi'li wal ijad. Kemudian alasan yang lain, alasan yang kedua, kalau ini bukan dalil tamannu' fil fi'li wal ijad, fa inna hadha innama huwa ba'da wujudihima, bahasanya ini adalah setelah terjadinya terciptanya langit dan bumi. Maka seandainya di langit dan di bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, wahuma maujudatani, dan langit dan bumi itu ada, nah pada saat itu kemudian ada alihatun siwahu ilah-ilah selain Allah, niscaya rusaklah langit dan bumi. Maka rusaklah langit dan bumi. Allah tidak mengatakan tidaklah akan terwujud langit dan bumi. Wa aidan, maka ini adalah rusak setelah wujud. Rusak setelah wujud itu berarti bukan dalil tamannu' fil ijad. Tidak pas kalau dijadikan dalil tamannu' fil ijad. Karena ini, karena ayat membahas tentang rusak setelah wujud. Wa aidan, kemudian alasan yang ketiga, Allah katakan lafasadata, bisa rusaklah langit dan bumi. Dan ini adalah fasadun ba'dal wujud. Yang dimaksudkan oleh ayat adalah kerusakan setelah adanya langit dan bumi. Ya, Allah tidak mengatakan lam yujada, tidak akan terciptalah langit dan bumi. Kalau maksud ayat itu adalah dalil tamannu' fil fi'li wal ijad, misalnya bunyi ayatnya tidak akan pernah tercipta langit dan bumi. Ya, karena maunya Tuhan itu beda-beda. Ini mau bikin matahari, yang ini gak mau bikin matahari. Nah, akhirnya gak jadi, gak akan tercipta matahari dan seterusnya. Sehingga bacalah til ayat tu ayat menunjukkan bahwa tidaklah boleh di langit dan bumi ada banyak Tuhan yang berbilang. Bala yakunu al ilah, tidak ada ilah kecuali satu saja. Wa ala dan ayat ini menunjukkan bahasanya tidaklah boleh ayakuna hadza ilah al-wahid, satu ilah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya rusaknya langit dan bumi adalah konsekuensi adanya ilah di langit dan di bumi, adanya ilah yang berbilang. Wa min kauni adilah, dan adanya ilah yang esa selain Allah, itu akan berkonsekuensi rusaknya langit dan bumi. Wa anna la salahasnya, tidak ada kebaikan bagi langit dan bumi ilah yakunan ilah, kecuali ilah di langit dan di bumi adalah ilah yang satu, dan dia adalah Allah Subhanallah, Allah wahdahu, Allah semata dan bukan yang lain. Kalau kana lil alamin, maka seandainya jagat raya ini punya dua ilah yang layak untuk disembah, misalkan rusaklah sistem alam ini seluruhnya. Kenapa? Karena tegaknya alam ini innama huwa bil adl. Ya, jagat raya ini tegak dengan keadilan. Wabihi, dan dengan keadilan lah tegaklah langit dan bumi. Dan zalim, yang paling zalim secara mutlak tanpa menerima pengecualian adalah kemusyrikan. Sebagaimana adil, yang paling adil adalah tauhid. Kemudian tauhid ilahiyah itu mengandung dan memuat tauhid rububiyah dan tidak dibalik. Faman lam yaqdir, maka siapa yang tidak mampu untuk mencipta, maka dia tidak berdaya. Wal-ajiz, dan sesuatu yang tidak bisa apa-apa, tidak layak untuk menjadi ilah. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta apapun, bahkan mereka tercipta. Allah berfirman, apakah ada yang mencipta sebagaimana yang tidak mencipta, tidakkah mereka mengambil pelajaran. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah seandainya bersama Allah ada banyak Tuhan, sebagaimana yang mereka katakan, idza, jika demikian, tentu mereka akan mencari ilahil arsi, kepada pemilik ars, sebilan jalan. Nah, tentang la bataghaw ilahil arsi sabila, ini ada غيره اتخذوا سبيلا للتقرب إليه، قول تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صنعان، بل جعلوا له آلهة آلهةً اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا المقربون إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. نعم. Tentang ayat, tentang makna ayat di surat Al-Isra 42, la betarau, kul, seandainya bersama Allah ada banyak Tuhan, sebagaimana mereka katakan, tentu Tuhan-Tuhan tersebut akan ibtara mencari jalan menuju dhil arshi, pemilik ars. Tentang ayat ini ada dua pendapat mutaakhirin. Yang pertama, tentu mereka akan mengambil jalan untuk mengalahkannya. Tentu mereka akan mengambil jalan untuk mengalahkannya. Kalau dibaca catatan kaki satu. Bahwa mumtana'un, wujud alihati ma'allahi, latakhadu sabiran ila mughalabati dil arshi wa izalati mulkihi subhanahu. Qalahu al-Hasan wa Sa'id ibn Jubairin, undur Jabal Mahsir. Ala aksil qawli al-Tabis alihi ma'allahu, la wujud alihati ma'allahi, latakhadu sabiran ila ta'atihi wa taqarrubi ilaihi. Nah, lau furudah, seandainya diandikan, dan ini adalah pengandian yang mumtana'un, mustahil, adanya ilah bersama Allah, adanya banyak ilah bersama Allah, tentu ilah-ilah tersebut akan mengambil jalan untuk mengalahkan Allah, si zat pemilik arsy dan akan menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran semacam ini disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id bin Jubair sebagaimana di Zadul Masir. Ala aksil qauli tsani, ini berkebalikan dengan pendapat yang kedua. Allah dimatmunu, pendapat kedua matmunu isinya, seandainya dijumpai banyak ilah bersama Allah, niscaya mereka akan mengambil jalan untuk taat dan mendekat kepada Allah. Dan pendapat yang kedua adalah yang benar menurut Ibn Abil Is al-Hanafi, dan pendapat yang dikutip dari salaf seperti Qatadah dan riwayat dari Qatadah statusnya hasan li ghairihi, diriwayatkan Abdul Razak dalam tafsirnya Ibn Jarir, ya, dari jalurnya Ma'mar dari Qatadah. Ma'mar dalam riwayatnya dari Qatadah mengandung kelemahan. Namun terdapat juga diriwayatkan Ibn Abi Hatim dari jalur Sa'id dari Qatadah dengan redaksi semisal. Sa'id di sini adalah Sa'id ibn Abi Arubah, dan dalam riwayatnya Sa'id dari Qatadah dalam bidang tafsir terdapat pembicaraan. Sehingga ada dua jalur, akan tapi atar ini yang tadi naik dengan sebab memiliki dua jalur kepada derajat hasan, itu berarti hasan bighairihi wallahu a'lam. Wa walladhi dzakaru dengan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir tidak menyebutkan adanya pendapat yang lain, itu bisa berkakat mengambil jalan untuk mendekatkan diri kepadanya sebagaimana firman Allah taala. Ini adalah peringatan, maka siapa ya saja yang ingin ittakhadha dia, jika dia bisa mengambil jalan menuju Rabb-nya. Padalika anhu qal, hal itu karena Allah mengatakan. Lo, kenapa kita kuatkan pendapat yang kedua? Hal itu karena Allah mengatakan di sini, seandainya bersama Allah terdapat banyak ilah sebagaimana yang mereka katakan. Wahum, sedangkan yang mereka katakan, yang dikatakan oleh orang musyrik Arab, mereka tidak mengatakan bahwasanya alam ini memiliki dua pencipta, cuma mereka menjadikan bersama Allah banyak Tuhan, banyak sesembahan, dan mereka jadikan sesembahan tersebut sebagai pemberi syafaat. Maka indikator yang menguatkan tafsiran yang kedua adalah kalimat kama yakulun. Kama yakulun. Kalau dan yang mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bi khilafil ayatil ula, berbeda dengan ayat yang pertama. Ya, berbeda dengan ayat sebelumnya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, ayushikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Membahas tentang masalah rububiyah. Sedangkan ayat ini Al-Isra 42 tidak membahas masalah rububiyah, karena dengan indikator kama yaqulun sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik Arab. Nah, kita baca catatan kaki tiga. Tunggu seterusnya. Yurajihu qawla tsani, هذا الأمر الثاني. وهذا الأمر الثاني وهو أن المشركين لم يقولوا إن الله خالقا أو صانعا آخر صانعا آخر، وإنما يجمعون أنه ثم آلهة أخرى ثم آلهة أخرى تقربهم إلى الله فمن شأن من أثبت صانعاً معه سبحانه أن يتخذ السبيل إلى مغالبة والقهر. وأما man atbata ilahan akhara ma'ahu subhanahu wa man sya'nuhu fa min sya'nihi annahu yataqarrabu ilayhi bi ta'ati yataqarrabuhu ila Allah zulfa liqarribahu ila Allah zulfa wa hadha huwa huwa sya'nul musyrikina Nah, maka Asy-Syarih Pensyarih Ibnu Abil Is merajihkan tafsiran yang kedua dan mendalili tarjih tersebut dengan dua alasan. Yang pertama, bahasanya sabil itu telah terdapat penjelasannya dalam ayat yang lain. Dan sebaik-baik tafsir, tafsir ayat dengan ayat. Dan ternyata sabil di ayat yang lain maknanya taqarrub wa ta'ah. Contohnya firman Allah Ta'ala, "Faman sya'ata ila rabbi sabila." Siapa yang ingin, maka dia bisa mengambil jalan menuju Rabb-nya. Artinya taqarrub wa ta'ah. Kemudian alasan yang kedua, ya adalah dari kama yaqulun. Orang-orang musyrik tidak mengatakan bersama Allah ada pencipta atau pembuat yang lain. Cuma mereka punya anggapan annahu sama, di sana terdapat alihatul ukhra, ilah-ilah yang lain yang tuqarib jika disembah, maka ilah-ilah tersebut akan mendekatkan mereka kepada Allah. Famin sya'ni, maka di antara sifat man, orang yang menetapkan dan meyakini adanya pembuat jagat raya bersama Allah, maka sifatnya akan mengambil jalan dalam bentuk mengalahkan dan mengalahkan Allah. Namun orang-orang yang menetapkan dan meyakini adanya ilah saja tanpa tanpa sanik, cuma menetapkan ada ilah bersama Allah, maka di antara sifatnya, sifat orang tersebut, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan taat, supaya ilah tersebut mendekatkannya kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan inilah sifat dan keadaan orang musyrik dan keadaan mereka, wallahu a'lam. Maka itu dua alasannya adalah sabila ditafsirkan dengan ayat yang lain, kemudian kama yaqulun itu kembalikan kepada keadaan orang musyrik Arab. Nah, Nah, macam-macam tauhid yang didakwakan oleh para rasul. Kemudian tauhid yang didakwakan oleh para utusan Allah. Ya, kitab-kitab suci itu turun dengan bahannya adalah dua macam. Tauhid yang disebut dengan yang pertama tauhid fil itsbat wal ma'rifah, berkenaan dengan penetapan dan pengetahuan. Kemudian tauhid berkenaan dengan masalah perintah dan niat. Fal awal, maka tauhid jenis yang pertama adalah menetapkan hakikat zat Allah Ta'ala, sifat, perbuatan dan namanya. Bahasanya zat Allah, bahasanya Allah itu laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Fi dzalika kullu, dalam itu semua, dalam sifat, dalam perbuatan, dalam nama, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang dirinya dan sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an telah menjelaskan secara gamblang ini tauhid jenis ini, kullal ifsah, benar-benar gamblang, bisa dijumpai di awal surat Al-Hadid, kemudian surat awal surat Thoha, akhir surat Al-Hasyr, awal surat Alif Lam Mim Tanzil Sajdah, Qal surat Ali Imran, surat Ikhlas jika melihat seluruhnya isinya tentang tauhidul itsbat wal ma'rifat dan yang lain. Terusnya. Wasani, wasani wa tauhid wa tauhid talabi. Talabi. Talabi wal qasdi. Mislul mislul ma tadum mana ta ma tadum mana zu ma tadum suratun. Suratu itu mutafilahnya di kulnya. Kul ya ayyuhal kafirun, kul ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum. Wa awwalu suratun suratu tanzilul kitabi wa akhiruha wa awwalu suratu surati Yunus wa au satuha wa akhiruha wa awwalu suratu al-a'rafi wa akhiruha wa jumlatu surati al-an'am. Nah, kemudian tahu jenis yang kedua, tauhid perintah dan niat. Semisal kandungan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Demikian juga kandungan ayat Qul ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, marilah pada kalimat adil antara kami dan kalian. Awal surat Tanzil Kitab dan akhirnya awal surat Yunus, tengah dan akhirnya awal surat Al-A'raf dan akhir surat Al-A'raf, serta sejumlah ayat dari surat Al-An'am. Kita lihat catatan kaki dua. Ayat tauhidu ar-rububiyyati wal asma'i rububiyyati ayat tauhidu ar-rububiyyati wal asma'i wa sifati wa sama aidan al-awwal at-tauhidu al-qawli wal i'tiqadi ikaunihi muta'alliqan bi aqwalil qulubi allazi huwa ikrarha muqtiqatu hayya wa aqwalul lisani min sanahi alallahi tarian atau itu al ilmi al khabari li anal maksud da minhu al ilma wal ma'rifata maksud da minhu al ilmu li anal maksud dal maksud da minhu al ilmu wal ma'rifatu salisan tauhidul asma'i wa sifati wa rububiyyati. Nah, yang dimaksud dengan tauhid fil itsbat wal ma'rifat adalah tauhid rububiyah plus tauhid asma wa sifat. Maka tauhid fil ma'rifat wal itsbat itu dinamai dengan tiga nama berikut ini. Yang pertama adalah tauhidul qawli i'tiqadi. Kenapa disebut demikian? Karena ini berkenaan dengan ucapan hati, yaitu pengakuan hati dan keyakinan hati. Dan perkataan lisan berupa sanjungan dan pengakuan kepada Allah. Nama yang lain adalah tauhid ilmi al-khabari. Karena maksud dari tauhid ini adalah al-ilmu wal-ma'rifat. Nama yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat wa rububiyah. Nah, kemudian catatan lagi tiga. Ayu tauhidul rububiyyati wa makna at-talabu talabi wa man at-talabi ayu al-amru ayu al-amri ayu al-amri wa dalika an nasusuhu an nasusuhu an nasusuhu wa adlat wa adilatahu kullaha awamiru ka qawlihi ta'ala wa aqimu sholat wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar wa ghairiha wa makna al-qasdi ayu anna bukan ayu ai anna tilka al mahmurati la budda an yaqsuda biha al-abdu rabbahu wahdahu wa yusamma hadha an-naw'u aidan al-awal tauhida al-awal tauhida al-ibadati asani at-tauhida al-iradati iradi liqaunihi ta'ala huwa al-muradi al-muradu bitilka al-ma'murati. Asalis atau at-tauhidi al at-tauhid al-fi'li al-amali fi'li wal amali li ta'ala li ta'alluqihi ta'alluqihi bi af'ali wa a'mali al-qulubi wal jawarihi. Nah, dan tauhid talab wal qasdi itu maknanya adalah tauhid uluhiyah. Dan yang dimaksud talab di sini adalah perintah. Kenapa perintah disebut dengan talab atau talab disebut dengan perintah? Ana nususuhu karena dalil-dalilnya wa adillatahu dan dalil-dalilnya semua adalah perintah. Kenapa tauhid uluhiyah itu disebut dengan talab? Karena dalil-dalilnya semua perintah. Wa'aqimus sholata fasholli lirabbika wanhar dan yang lain. Jadi maksud dengan al-qasd atau maksud atau niat di sini bahasanya ana tilkal ma'murat, bahasanya hal-hal yang diperintahkan itu labuda tidak boleh tidak seorang hamba bermaksud dengannya hanya dimaksudkan untuk Tuhannya semata. Ya, maka harus murni hanya untuk Tuhannya, itu niatnya. Maka tauhid jenis ini juga memiliki beberapa nama, disebut tauhidul ibadah, disebut dengan tauhid iradi. Kenapa? Karena Allah lah yang jadi maksud bitilkal ma'murat dalam melaksanakan berbagai hal yang diperintahkan. Allah yang jadi maksud, Allah yang jadi tujuan. Dan disebut juga dengan tauhidul fi'li al-amali karena tauhid ini lita'aluk berkaitan dengan af'al, perbuatan dan aktivitas hati serta al-jawari anggota badan. Maka ringkasnya, tauhid itu ada yang pembagian model 2 dan ada pembagian model 3. Ya, bagi model 3 sebagaimana telah jamak diketahui, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Atau tauhid rububiyah, asma wa sifat dan tauhid uluhiyah. Kemudian yang baginya dengan dua pembagian, nanti contohnya tauhid fil itsbat wal ma'rifat dan talab wal qasdi. Atau kemudian nama-nama yang lain yang tadi disebutkan di catatan kaki. Dan pembagian dua ataupun pembagian tiga itu bukanlah satu hal yang bertentangan, cuma beda sudut pandang. Pembagian tiga, pembagian dua itu adalah pembagian tauhid dilihat dari pembagian dua itu adalah pembagian tauhid dilihat dari kewajiban hamba. Kewajiban hamba apa? Ya, isbat dan ma'rifah. Kewajiban hamba apa? Memurnikan tolak wal qasdu. Memurnikan tolaknya dan qasdunya, niatnya dan ibadahnya. Kewajiban hamba apa? Al-ilmi al-khubari, mengetahui berita kemudian mengilmuinya. Kewajiban hamba apa? Al-iradi, iradahnya, kehendaknya tertuju hanya pada Allah dan tidak diduakan dengan yang lain. Sedangkan pembagian tiga itu adalah pembagian tauhid. Tauhid dilihat dari sudut pandang hak Allah atas hamba. Adalah hak Allah, dia punya hak rububiyah, dia punya hak uluhiyah, dia punya hak asma wa sifat. Nah. فالكل صورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسماءه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمرا ونحيا وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبرا عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده وإما خبرا عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب وجزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فالحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم التوحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمنا لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. نعم. Maghalib dan mayoritas surat Al-Quran mengandung dua jenis tauhid di atas. Bahkan semua surat dalam Al-Quran, semua surat dalam Al-Quran adalah tauhid, bukan hanya ghalibnya. Atau pakai sudut pandang yang lain, maka semua isi Quran adalah tauhid. Pakai satu sudut pandang yang lain, mayoritas surat Al-Quran adalah tauhid. Dan penjelasan untuk sudut pandang yang mengatakan semua isi Al-Quran tauhid, karena Al-Quran boleh jadi berita tentang Allah, nama dan sifatnya. Ini namanya tauhid ilmi al-khabari. Boleh jadi mengajak untuk beribadah pada Allah semata, tidak menutup-tutupkannya dan melepas, meninggalkan apa yang disembah selain Allah. Ini tauhid iradi tolabi atau tauhid uluhiyah. Boleh jadi isinya adalah perintah dan larangan, perintah untuk sholat dan yang lain, larangan zina dan yang lain, mengharuskan untuk taat kepada Allah. Nah, ini hak tauhid dan penyempurna tauhid. Boleh jadi berita tentang pemuliaan yang Allah berikan pada orang yang bertauhid, apa yang Allah lakukan dengan orang-orang yang bertauhid di dunia, dan pemuliaan yang Allah berikan pada orang yang bertauhid di akhirat. Inilah balasan tauhid. Boleh jadi isi Al-Quran adalah berita tentang orang musyrik, apa yang Allah lakukan pada orang musyrik di dunia, minan nakal berupa adab, dan apa yang menimpa mereka fil uqba di akhirat berupa adab. Maka ini balasan orang yang keluar dari hukum tauhid. Maka pakai sudut pandang ini, semua isi Al-Quran itu tauhid. Dan asalnya ini adalah perkataan Ibnu Qayyim. Al-Quran kulluhu, maka Al-Quran seluruhnya adalah tauhid, hak tauhid dan balasan tentang tauhid. Wafisya'ni tentang orang musyrik dan tentang kemusyrikan dan orangnya serta balasannya. Maka alhamdulillah rabbil alamin itu isinya tauhid. Kalau pakai sudut pandang rabbil alamin, tauhid rubbiyah. Kalau pakai sudut pandang lillah, di sana ada tauhid uluhiyah. Kalau dari sudut pandang alhamdulillah, maka ada tauhid asma wa sifat. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhid itu asma wa sifat. Maliki yaumiddin, itu juga tauhid. Tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid, itu tauhid ibadah. Ihdinash shiratal mustaqim adalah tauhid. Karena mutadamminun mengandung permohonan hidayah menuju jalan orang-orang yang bertauhid. Kalau pakai sudut pandang ini juga tauhid juga. Surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai, mereka itulah orang-orang yang meninggalkan tauhid. Demikian juga Allah memberikan persaksian untuk dirinya dengan tauhid. Dan para malaikat pun memberikan persaksian dengan tauhid lahu untuk Allah. Demikian juga para nabi dan Rasul, sebagaimana di surat Ali Imran ayat 18-19, Allah memberikan persaksian bahasanya la ilaha illahu, demikian juga malaikat, demikian juga orang-orang yang berilmu. Termasuk dalam ulul ilmi adalah al-anbiya wa rusul, karena anbiya wa rusul adalah pemimpin orang-orang yang berilmu. Qa'imam bil qisti, menegakkan keadilan, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang agama di sisi Allah adalah al-Islam. Nah. Wa tadumman hadhil ayatul karimatu ibtata hakkati tawfiti warati ala jami'i tawa'ifid dulali. Wa tadumman tawa'ifid dulali. Tawa'ifid dulali. Wa tadumman ajalla hadatin wa a'domiha wa a'domaha wa a'dalaha wa astaqaha min asli syahidin bi asli masyhudin bihi wa ibaratus salafi fi syahida taduru ala al-hukmi wal qada'i wal i'lami wal bayani wal ikhbari wa halil aqwalu kulluhu haqqun la sunafi bainaha fa inna syahadata tatadumanu kalama syahidi wa khabari wa khabarahu wa khabarahu wa tatadumana i'lamahu wa ikhbaruhu wa bayanahu. Nah, fa kemudian tentang ayat Ali Imran 18-19, ayat yang mulia ini mengandung isbat penetapan hakikat tauhid, bantahan untuk semua kelompok-kelompok yang menyesat, fatwa domanat memuat persaksian yang paling mulia, yang paling agung, yang paling adil dan yang paling benar. Min ajali syahidin, yang persaksian yang diberikan oleh saksi yang paling mulia, yaitu Allah, malaikat, para rasul. Bi ajali masyudin bihi, dan objek persaksian yang juga paling mulia, yaitu tauhid. Dan bahasa para ulama salaf tentang makna syahidah, bersaksi, apa itu makna bersaksi? Pendapat-pendapat atau penjelasan para ulama salaf berputar pada beberapa hal. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tafsir salaf atau penjelasan para ulama salaf tentang apa makna syahidah atau syahadah, ya, ada mencakup 5 hal atau ada 5 pendapat, kemudian dikatakan oleh Ibnu Abil'is semuanya benar. Ada 5 pendapat dan Ibnu Abil'is mengatakan semuanya benar, berarti mencakup 5 hal. Yang pertama adalah hukum, memberikan penetapan hukum. Wal qada', putusan, al-i'lam, pemberitahuan, al-bayan, menjelaskan, wa ikhbar, mengkabarkan. Semuanya benar. La tanafi bainah, tidak ada pertentangan di antara pendapat-pendapat di atas. Karena orang yang memberikan persaksian tentu tatatuman mengandung, yang namanya persaksian mengandung perkataan saksi dan beritanya. Maka ada di sana berita. Di sana ada i'lam, ada pemberitahuan, ada ikhbar, ada pengkabaran, babayan, dan ada penjelasan. Dan di sana ada putusan. Ya, putusan bahasanya ada hukum, yaitu ilah yang berhak disembah, misalnya di sini, la ilaha illallah. Ya, ada hukum dan al-qadha. Ya, ada putusan, yaitu putusannya yang berhak disembahnya Allah. Putusannya selain Allah tidak berhak disembah. Nah, falaha arba'u maratib, fa awwalu maratibiha ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun li sihhatil mashhuri bihi wa subutihi wa saniha takallamuhu bidzalika wa illa takallamuhu bidzalika wa illa yu'allim bihi wa illa yu'lim bihi wa illa yu'lim bihi ghayruhu fa yatakallamu biha ma'a nafsihi wa yatakallamu biha wa yatibu biha aw yaktubuha wa sal suha ayu'allim ayuk lima ghairahu wa tasuha ayuk lima ghairuhu bima yashhadu bihi wa yakhbaruhu bihi wa yukhbiruhu bihi wa yubayyinuhu lahu wa rabi'uha ayyalzimuhu bimadmunihi bimadmuniha wa ya'muru bihi. Nah, falaha, maka syahadah itu memiliki 4 step, 4 langkah orang untuk memberikan persaksian. Itu ada 4 langkah yang harus dilewati. Yang pertama, tahu dulu apa yang mau dipersaksikan, objek persaksian. Tahu, makrifat, mengenal, dan meyakini benarnya objek persaksian dan validnya objek persaksian. Ini persaksian pengadilan, si A pencuri. Ya, misalnya si A pencuri, maka langkah pertama tahu si A itu pencuri. Meyakini kalau dia betul-betul pencuri. Kemudian yang kedua, takallumu bidzalika. Kemudian diucapkan. Wa ilam yu'lim, meskipun pengucapan ini tanpa memberitahukan kepada yang lain, namun dia ngomong dengan dirinya sendiri. Wa tadzakkaru, kemudian menyebutkan, mengucapkannya atau menuliskannya. Kemudian yang ketiga, baru memberitahu orang lain tentang apa yang dia persaksikan. Kemudian mengkabarkan pada orang lain dan menjelaskan pada orang lain. Persaksian si fulan, si A mencuri. Tahu, setelah itu disampaikan. Setelah itu diobrolkan, disampaikan kepada qadhi misalnya. Kemudian yang keempat adalah ayul zimahu bimatmuniha. Dia haruskan orang yang dia beritahu tentang isinya, dan dia perintahkan isi dari persaksiannya. Maka dia memberikan persaksian di depan qadhi, maka diharuskan qadhi dengan isi persaksiannya. Diharuskan qadhi untuk menerima si A itu pencuri. Dan dia perintahkan qadhi untuk menerima dan mengakui hal ini. Ini 4 level dalam persaksian. Dan termasuk dalam hal ini persaksian ikrar dua kalimat syahadat. Termasuk di dalamnya hal ini. Maka orang yang berikrar syahadat, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harusnya diawali dari al-ilmu wa ma'rifat. Tahu, mengenal, meyakini benarnya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian dia katakan. Dia katakan. Kemudian yang ketiga dia beritahukan kepada orang lain. Beritahukan kepada orang lain. Kemudian dia dakwahkan. Dia sampaikan. Ini karena dia yakin ini benar, dia haruskan orang lain. Dalam artian dia dakwahkan kepada orang lain. Ya, ikutilah saya, inilah kebenaran. Nah, demikian. Sallallahu alaihi wa sallam.